dengar di hutan jalannya tinggal tanah leriku tilangku up nanti lo menjahat mata pro lagi Enggak gini, sekarang kamu yang duluan. Kamu emang, yang duluan, aku bayar kedua. Emang tadi gimana yang terjadi? Gimana? Tadi di sini sama Rafi. Enggak kelihatan. Oke. Enggak. Penari mundur lagi, penari mundur. Oke. Penari yuk. Masuk silang, silang. Oke. Inilah dia, Gunarso. Cindai. Dendam unggas liar di hutan jalannya tinggal jangan berliku